Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Bada'iul Masalik fi Tawbih Al-Fiyat Ibn Malik Al-Mubafu ila ya'il mutakallim. Nah, kita baca sama-sama. Qala Ibn Malik rahimahullah. Akhirama udifali yaksyaida lam yakun muqtalan qa'amin wa qada aw yakun qabnain wa zaidina fadi jami'u hal ya ba'du fathu wa qudi wa tadghamul ya fihi wal wawu wa in ma qabla wawu dhumma faqsirhu yahun wa alifan salima fil maqsuri'an hudailin inkilabuha ya an hasan. Nah, pembahasan tentang al-mudhafu ila ya'il mutakallim fi masail. Al-mas'alatul ula fi ya'il mutakallim khamsatu awjuh. Bacaan yang mutakallim ada lima macam. Al-awwal baqa'uha sakinatan. Yang mutakallimnya tetap dipakai dalam keadaan sukun. Al-thani baqa'uha maftuhatan. Ya, mutakallimnya dipakai dalam keadaan di fathah. Al-thalith hadfuha ma'a baqa'il kasrati qablaha litadulla alaiha. Ya, mutakallimnya dibuang dan huruf sebelum ya mutakallim tadi tetap dikasrah untuk menunjukkan adanya ya mutakallim yang dibuang. Arabi qalbuha alifan ba'da fathi ma qablaha. Ya mutakallimnya diganti dengan alif. Huruf sebelumnya di fathah. Al-khamis hadfuha ba'da qalbiha alifan wa ibqa'ul fathati litadulla 'alaiha. Ya mutakallimnya dibuang setelah diganti dengan alif, kemudian huruf sebelumnya tetap di fathah untuk menunjukkan adanya pembuangan alif. Nah, yang pertama contohnya kita bi yang kedua contohnya kita biya yang ketiga contohnya kita bi ya yang kedua yang keempat contohnya kita ba yaknya diganti alif sebelumnya di fathah. Yang kelima contohnya ialah kita ba asaniyah masalah yang kedua hadil wujuh al-khamsatu innama tajri fil wafatil mahdha. Lima bentuk bacaan ini berlaku untuk idhofah mahdha. Idhofah mahdha, idhofah ma'nawiyah. Fa'aman idhofatu lafziyah fa'laysa laka illa wajhan isbatuha sakinatan aw maftuhatan. Adapun dalam idhofah lafziyah engkau hanya membaca dua bentuk saja. Yang pertama, yang mutakallimnya dipakai dalam keadaan sukun. Yang kedua, yang mutakallimnya dipakai dalam keadaan fathah. Contoh yang pertama Baribi contoh yang kedua Baribia nah asalisa baik masalah yang ketiga hadil wujuhul khamsah la takhtassu bi babin nida khilafan li Ibn Malik. Lima bacaan ini tidak khusus untuk bab nida, berbeda dengan pendapat Ibn Malik. Artinya Ibn Malik berpendapat lima bacaan tadi untuk yang terkait dengan bab nidat saja kalau menjadi munada ya. Tapi yang benar walaupun tidak dalam bab nidat tak masalah, boleh juga dibaca dengan lima bacaan tadi. Arabiah yang keempat yuksa'u akhirul mudhafi ila ya'il mutakallim illam yakun maksuran wala mangkusan wala musanna wala majmu'an jam'a salamatin li mudhakari al-mufrad jam'ai taksir sahihai wajabis salamatin ma'naf wal-muqtad al-jari majas sahih. Huruf akhir mudhaf kepada yang mutakallim dikasrah jika yang mudhaf tadi tidak berbentuk isim maksur. tidak berbentuk isim mangkus. Tidak berbentuk mutanna. Tidak berbentuk jamak mudzakkar salim. Nah, ini ya. Titik sampai sini. Berarti yang dikasrah itu kalau berbentuk mufrad. Berbentuk jamak taksir. Sahih. Berbentuk jamak mu'anas salim dan isim muktal tapi dihukumi sama seperti isim sahih dikarenakan bukan huruf ilat tapi mirip dengan huruf ilat. Contoh yang mufrad hulami, nah, mimnya dikasrah. Ghilmani, jamak taksir mudzakkar. Fatayati, jamak mu'anas salim. Dalwi wabuhyi, ini dua-duanya mutal karena diakhiri huruf ilat tapi berlaku padanya isim sahih karena wawu dan liatnya itu asli ya. Kalau huruf ilat itu wawu dan liatnya zaidah. Yang menyerupainya. Ingat ya, huruf akhir mudhaf kepada yang mutakalim di kasrah selama tidak berbentuk isim maksur, tidak berbentuk isim mangkus, tidak berbentuk mutanna, tidak berbentuk jamak mudzakkar salim. Terus bentuknya apa? Ya, berbentuk mufrad, berbentuk jamak taksir, jamak mu'anas salim dan al-mu'tal, al-jari, majhul sahih. Bagaimana kalau berbentuk maksur? Al-khamisah, idza kana al-mudhafu ila ya'in mutakallim maksuran fal masyhur fil lughatil arabi. Nah, ini tak usah pakai tahu. Fi lughatil arabi. Al-Mashhur fi lughatil arabi ja'luhu al-muthalla al-marfu. Taslamu alifu wa tuftahu ya'ul mutakallimi ba'dahu nahu asaya wa fataya. Jika yang mudhaf kepada yang mutakallim itu berbentuk isim maksur, maka yang masyhur dalam bahasa Arab dihukumi seperti isim mutanna yang rafa, yakni alifnya selamat dari pembuangan, kemudian yang mutakallim sesudahnya di fathah. Nahu asaya fataya. wa Hubail taqlubu alifahu ya'ad wa tudghimuha fi ya'in taqallim. Wa taftaf ya al-mutakallim. Adapun Qabilah Hudail, mereka merubah alifnya menjadi ya, kemudian diidghamkan dengan ya mutakallim, kemudian ya mutakallim di fathah. Fatakul asoya wa fataya. Nah, jadi kalau yang mudah kepada yang mutakallim itu isi maksur, maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ialah pendapat yang masyhur di kalangan bangsa Arab secara umum, alifnya tetap disebutkan, kemudian yang mutakallimnya di fathah. Asoya fataya. Adapun pendapat yang kedua, pendapat Qabilah Hudail, maka alifnya diganti dengan ya, kemudian ya-nya diidghamkan pada ya mutakallim dan ya mutakallimnya di fathah. Di asoya fataya. Madalika qawluhu rahimahullah. Inilah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa alifan salim wa fil maksuri an Udailin inkilabuha ya an hasan. Selamatkan alif, yakni jangan dibuang. Kalau isim yang mudah pada yang mudah kalif itu maksur, tapi kalau Udail alifnya diganti dengan ya, dan itu baik-baik saja ya. As-sadisa, idza kana al-mudaf ila ya'il mutakallim manqusan. Kalau yang mudaf pada ya mutakallim itu isim manqus, utghimat ya'uhu fi ya'il mutakallim wa futihat ya'il mutakallim. Ya'nya diidghamkan pada ya mutakallim dan ya mutakallim di fathah. Fatakul qadhiyah. Raf'an wa nasban wa jar'an. Baik ketika rafa' nasab ataupun jar. Qadhiyah. As-sabi'ah yang ketujuh, idza kana al-mudafu ila ya'il mutakallim sanna udghimat ya'u fi ya'il mutakallim wa futihat ya'il mutakallim wa hadha fi halati nasbi wa jar. Jika yang mudah pada ya mutakallim itu musanna, maka ya-nya diidghamkan pada ya mutakallim, ya mutakallim di fathah. Ini berlaku ketika nasab dan jar. Tabun ra'aitu ghula miya, maratu bi ghula miya. Wa amma fi halati rafi fatasulumu alifuhu fatasalam alifuhu wa tuftahu ya'ul mutakallim ba'dahu. Adapun ketika rafa alifnya selamat, yakni tidak pakai dibuang atau diidghamkan, tetap sedangkan ya'ul mutakallim sesudahnya di fathah. Fatakul zaidaya wa ghulamaya inda jam'il Arab. Ini berlaku untuk semua bahasa di kalangan bangsa Arab ya, tidak ada perbedaan. Zaidaya ghulamaya, itu ketika rafa. Ketika nasab tadi alifnya diidghamkan pada ya mutakallim, ya mutakallimnya kemudian di fathah ketika nasab dan jar. Ghulamaya, apa tadi bacanya? Ghulamaya, bukan ghulamiya. Ghulamaya, kamu salah ya. Ra'aitu ghulamaya, martu bi ghulamaya. mimnya di mana? Baik. Adapun kalau apa alifnya tetap apa adanya, ya udah terima di fathah. Zaidaya, ulamaya. Nah, thaminah idza kana al-mudaf ila ya'i mutaqaddim jam' al-mudzakkar salim. Jika yang mudaf pada ya'i mutaqaddim itu adalah jam' mudzakkar salim, un aghimat ya'uhu fi ya'il mutaqaddim wa futihat ya'ul mutaqaddim fi halati nasbi wa ja', maka ya'nya diidghamkan pada ya'ul mutaqaddim dan ya'ul mutaqaddim ya di fathah ketika nasab dan ja'. Wa amma fi halati raf'i fa tuqlabu wawu wa ya'an thumma udghimat fi al mutaqaddim. Adapun ketika rafat maka wawunya diganti dengan ya, kemudian diidghamkan pada ya'ul mutaqaddim. Taqul ja'a zaidiyan wal aslu zaiduyan. Ini ketika rafa'. Ra'aitu zaidiyan wa marartu bi zaidiyan. Ini ketika nasab dan jar. Atas ayat ke-9, idza kana al-mudhaf ila ya'il mutaqaddim isman akhiruhu ya'un musyaddadatun falak wajhan. Jika yang mudhaf kepada ya' mutaqaddim itu ialah isim yang akhirnya berbentuk ya' yang ditasdid, maka engkau bisa membaca dengan dua bacaan. Al-awwal ibqa'ul ya'at ats-tsalats. Tiga ya' tetap dipakai. Taqul kursiyyah bunayyyah tasdir dan iblun kursiyyah bunayyyah. Nah, tsani hadfu ihdahuna, salah satu dari tiga ayatnya dibuang. Taqul kursiyyah bunayyyah. Wathani huwa afdol la wajib khilafah liban awjabah. Bacaan yang kedua ini afdol, tidak wajib, berbeda dengan yang mewajibkannya. Artinya membuang salah satu dari tiga yaitu afdol. Ada juga yang mengatakan wajib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, dengan demikian selesai pembahasan kita tentang hukum-hukum al-mudhaf ila ya'il mutaqaddim. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.